Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin fa aqim wajhaka lid-dinil qayyim min qabli ay ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allah yawma yasadda'un man kafara fa 'alaihi kufru wa man amila sholihan fali anfusihim yamhadun. Kul ngucapa sira Muhammad di kufari Makkah ta maring kafir-kafir Mekah zaman iku. Siru fil ardi. Siru lumaku sira kabeh fil ardi ing dalam bumi. Kowe iku delok bumi, fangguru mongko angen-angen sira kabeh. Kaifa hale kaya apa? Karena ono po akibatul ladina, po akibatnya wong akeh mingkoblu kang sedurunge kafir Mekah. Karena aktsaruhum musyrikin, karena ono sopo aktsaruhum aki-aki wong sing kobla kafir Mekah atau aktsarunas sing kobla kufari Mekah iku musyrikin aku do ngakoni dosa sirik to ngakoni kesalahan. Fa'uliku moko den rusak sopo kufar, kufar sing kobla kufari Makkah bi isyrokihim sebab dosa sirike kafir. Lawa masakinuhum tei panggonan-panggonane kufar, wa mana ziluhum lan yo tegese panggonan-panggonane iku khawiyatun iku rusak, kosong. Nak kowe wis roh kabeh wong rusak iku aja sampe krana berstatus kafir. Fa'aqim wajhaka. Pakake mongko njumenengno sira, mongko berdiri tegak sira, manane mongko berposisi qaim sira. Berposisi ngambil peran sira. Wajhaka ing zat sira utawa ing fisik sira utawa ing rai sira. Lidinil qayyimi maring agama kang jejeg. Aidinil islami tegese agama Islam. Mingko bli ayati asdunya ento teko kaya mun dina. Lama roda kang ora ana isa nolak iku mujud lahu kedua yaum minawahi saking Allah. Kamu harus takut hari di mana kamu tidak bisa menolaknya dan itu sudah jadi keputusannya Allah. Wa ta yaum ku yaumul kiamat di dina kiamat. Yauma idzin ing dalam dinane yaumil kiamah yasadda'un padha dadi terpecah-pecah sapa wong akeh. Maknane terpecah-pecah berkelompok-kelompok sapa wong akeh. Fihi tetep ing dalam yasadda'un itu wong ta uti ing gumletak fil asli ing dalam asline. Isodi yang dalam sod. Maknane ya tafarrokuna tegese dadi pisah-pisah sapa kaum. Kadal hisab bisa usah hisab. Oleh pisah misale iral jannati ana sing maro swarga, wanari lan ana sing maro neraka. Mande sabane wong iku kafaro iku kafir sapa man. Maknane kafir wong ngafiri Allah. Ora percaya anane Allah atau percaya tapi nglakoni syirik. Iku fa'alihi mongko iku ing atase man. Kufruhu utawi dosa kekafirane man. Maknanya wabalu kufrihi tegese bencana sebab kekafiran iman. Wawati wabalu kufrihi akibat dari kekafiran iku annaru iku neraka. Waman tisabani wong amila iku nglakoni sapa man salihan ing amal saleh, ngamal sing pantes sing saleh. Fali anfusihi mongko iku maring manfaat ya gedhe awake dhewe ne man yang haduna gawe dasaran sapa man. Mahdun maknane gawe dasaran sing gunung-gunung gawe napa? Gawe ayunan. Maksudnya ayunan itu barang sing nyaman, sing enak itu. Napa bahasa Arab napa? Tamhid. Jadi gedong anak diayun bahasa Arab napa? Tamhid. Jadi wis golek enak-enakan. Wong sing amal saleh itu berarti golek enak-enakan kanggo awake piyambak. Maknane yuwati una berarti padha nata sapa wong akeh anfus manazilahum. Ing panggonane wong akeh fil jannati ing dalam swarga. Setiap ngamal saleh berarti padha karo nata omah teng napa? Swarga. Misalnya wong bangun rumah, bangun masjid, berarti bangun rumah ning swarga. Anak tuku botol tok ya mang ning swarga, botol tok. Mane akeh. Mane kene ana rumah, mergo omah napa? Botol tok. Wong mesti tera karo. Apa pengiran apa ya? Boten dadi Gusti. Lah oleh gawe ning masjid ya ora dadi. Liyat ziha supaya males sapa Allah taala muta'alliqu ya muta'alliqun ta dawa dia dia iku ta'alluq bi sadaun lan ya sadaun Allah males alladzina amanu wa amilus shalihat ing wong sing iman lan nglakoni amal saleh diwales min fadlihi sange anugrahe Allah yusi buhum tegese ganjar sapa Allah taala ing wong akeh tapi tetep mergo fadl ya Allah innahu satamna Allah wa la yuhibbu ra seneng sapa Allah taala al kafirina ing pira-pira wong kafir ayu akibu tegese nyiksa sapa Allah hum ing kafirin. Wa min ayati ilan iku setengah saking ayat-ayat Allah Ta'ala, ayat kebesarannya Allah Ta'ala atau ayat wujudnya Allah, ayur sila utawi yang tahu nugasna sapa Allah, rasul maknanya petugas utawi Allah ngutus aryaha yang berapa angin, diutus mubah syirotin, halnya ngekei berita gembira wong nak ono angin, iku seneng, mereka alamat tapi udan misalnya, bimakna litubah syirohum supaya ngekei berita gembira apa angin kumik syirokabe misalnya bimatori klan udan waliudhi kokum lan supaya ngicipno sapa Allah memberi sapa Allah kok ing sira kabeh biya klan riya memberi min rahmatihi saking sebagian rahmat Allah misale almatori tegese misale udan wal khosbi lan napa jenenge gemah ripah khosbun niku enake urip lho lan misale meneh wali tajriya lan supaya iso mlaku apa alfulku apa kapal utawa prau aisufunu tegese pira-pira prau biya sebab anane riya diambil sebab kelawan kersane Allah ibirah tadi tegese kelawan kersane Allah. Jadi fungsinya angin itu iso ngiring mendung, ya iso ndadekno prau mlaku. Tentu itu contoh kecil ya. Mulane kalau maknani umpamane misale wali tab tahu. Lan supaya golek sira kabeh, misale kowe golek tab lubu tegese golek tab lubu tegese golek sira kabeh min fadlihi sanging fadlil Allah. Ai rezeki misale kowe golek rezeki fi tijarati misale kelan dagang fil bahri ing dalam segara. Wal alakum lan menono sira kabeh utas kuruna nyukuri sira kabeh hadhihi ni'ama ing kelah pira-pira nikmat ya ahli Makkah ta ya ahli Makkah. Nah kowe syukur mestine fatwah hidu nagu mongko mengesakan sira kabeh utawa mentauhidkan sira kabeh kuwi apa. Walakot arsalna lan teman-teman ngutus ingsun mingko dikasangi sedunia sira Muhammad rusulan ing pira-pira utusan ila qaumihim maring kaume para rusul. Faja'uhum bil bayyinat. Mongko padha teka sapa rasul hum ing kaum bil bayyinati lan bukti sing banget jelas. Bayyinat iku bukti sing banget jelas. Bukti yang enggak terbantahkan. Jadi enggak terbantahkan itu satu karena akal menerima, dua karena fisik enggak bisa menolak. Ketiga jadi konsensus yang bahkan orang kafir pun harus menerima niku bayyinat. Mungkin kalau terang bil hujjati tegese kelan pira-pira hujjah. Bil hujjati tegese kelan pira-pira hujjah kelan argumentasi al-watikhati kang jelas. Tuh sangat jelas ya. Nabi semua nabi itu diutus Allah. Niku nggawa bukti-bukti kejelasan benere Islam, benere iman, benere tauhid. Ala sidqihi mengatasi benere para anbiya fi risalatihi ing dalam kautuse anbiya ilahi maring kaum anbiya, maring kaum-kaum. Tapi fakat dabu mongko padha mendustakan sapa kaum ing para nabi. Akibate fantaqomna minal ladina ajramu. Fantaqomna mongko nyiksa ingsun. Minal ladina ajromu ing ngomong sing dosa maknane nyiksa iku ahlak nah tegese ngrusak ingsun aladina ing ngake kadhe bukan mendustakan sapa ladina go ing para rusul wa kana lan ana iku hakon iku nyata alena ing atase kita wa kana lan ana iku hakon iku nyata mesti alena ing atase ingsun Allah apa nasrul mukminin apa nulung mukmin dadi Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk menolong orang mukmin. Allah mesti nulungi wong mukmin alal kafirin ing ngatasi wong kafir. Misale bi ihlakihim kelan rusak kafirin wa injail mukminin lan nyelapno wong mukmin. Allahu ta'ala wa alladzi dzati ursilun kang nugasna sapa ladi aryaha ing boro-boro angin fatusiru mongko gerakno poriya sahaban ing mega utawa mendung. Terus aju iso gerakno poriya ing sahab. Fayab suku mongko gelar sapa Allah ing sahab disebarno maksudnya fis sama ing dalam langit. Kaifa hale kaya apa ya sa'u ngersano sapa Allah mingkilatin misale sithik wa kasrutin anake dadi terserah Allah kabeh wa calu lan gawe sapa Allah ku ing sahab digawe kisafan ing pira-pira gumpalan bi fathisin kisafan wa sukuniha kisfan manane kitoan tegese pira-pira gumpalan mutafarriqatan kang pisah-pisah sause dadi gumpalan sing terpisah-pisah fatara mongko iso ningali sira misale alwatqa ing udan ilmatara tegese udan. Udan ceplok ya kerucu engkang metu apa alwat ku min khilali saking sela-selane sahab ay wasatihim tegese saking tengah-tengah sahab. Faida asoba mengkonalikane mekenani apa sahab. faida asoba bihi mayyasa. Faida asoba mongko nalikane ngenekno sapa apa, memberikan sapa apa bihi kelan udan ai bilwada kaitegese kelan udan. Man ing wong yasau kang ngersano sapa ing man, misale min ibadi sange pira-pira kawulane Allah. Idan nalikane ngono gumute wong akeh ya stop siruna. Iku dadi bunga sapa ngake. Ya frahuna tegese bunga sapa ngake bil matori sebab anane udan. Wa ing kanu, wa ini sedune kelakuan ewa kot kanu. Tegese teman-teman ana sapa ngake mingkop li ayunaz jala sedurunge ento den turuna apa mator utawa watku alaihim ing atase wong akeh. Watku nu udan iki. Mingkopli mobilil motor utai dawe utak kidun tak kid iku lamu beli sini artinya wong sing tau putus asa ayi sini atik se putus asa kabe min inzali sangking terjadi turune motor fangkur mongkoni ngalono siro eman yata atta mendunador bo yo wong iku mikir sopo ae eman yata atta mendunador orang yang bisa mikir kon mikir Allah bedelo ila atari rahmatillah mare bekas-bekas ojo bekas, tapi buatan bekas bahasa Indonesia nopo, akar nopo, labet gitu. Ampun makna ni bekas, bekas itu sama ngani barang elek buat ini nopo, labet nopo. Bahasa Indonesia ni labet gitu. Dampak, waduh, dampak. Wah, terus kalau gaya sekuler, nopo. Saya pantas ojo pokoknya ojo bekas. Fangtur mongko angen-angen osiro ila atai rahmatillah maring nopo. Atare atau bekasin apa dampare kok angel lho Mas. Pokoke ngoten iki wa fikir atin athari rahmatillah mari gura-gura bekase utawa petilasane rahmat-rahmat ya Allah. Ini nikmatihi misale nikmat Allah bil mator iklan den. Kaifa khaliqa ya apa yuhyi nguripna sapa wa ta'ala al-ardo ing mati al-ardo ing bumi badha mati sakuse matine ard. Ayya basiha tegese garine ard. Untuk semoco yubsin sami ya basiha ta yubsiya. Bi antam buta gambare arfinto iso nukulno apa arep. Ina dalika sak temene mengkon-mengkon kabeh al muhyil ardo tegese dat sing uripno bumi, ail muhyi. Tegese dat sing uripno al ardo ing bumi ku mesti la muhyil mauta iktine dat sing iso uripno barang sing mati. Wa wa ta'ala ala kulli syai'in ing atase saben-saben perkara iku qadir dat sing kuwasa. Walain arsalna lan nalikane nugasno ingsun lamu kosamin arsalna tegese nugasno ingsun rihan ing angin. Rihan ing angin sing musibah, manane mudir rotan tegese angin sing bahaya. Farao du mongko ningali sapa wong akeh hu ing zar utawa hu ing tanduran sing niku lho. Pokoke tanduran zaran utawa ing napa. Ala nabatin farao du mongko ningali sapa wong akeh hu ing nabat. Ketika Allah ngirim angin sing bencana, terus kemudian tanaman-tanaman itu musfarron ditinggali ingkang menguning, menguning ape mati. Ladzol yo yektine dadi sapa ngake, soro dikse dadi sapa ngake. Utahe dawuh ladzol iku jawabul kosami jawabul kosami. Mimba di sause kuninge ikilah napa? Nabat ba'das firarihi sause kekuning-kuninge nabat. Maksudnya kuning ora boten kuning ape tuwa, kuning ape mati. Yakfuruna podo kafir sapa ngake. Manane ya sakuna tegese padha ngingkari sapa ngake nikmat ta nikmat nikmat dilwatori kelan anane udan mun wong sing ra syukur terus ya apa mulai duka teng tiang-tiang sing ra syukur fa innaka ya Muhammad fa innaka mongko satane sira Muhammad kula tusmiu iku ora bakal iso mahamno sapa sira Muhammad ora iso ngrungokno manane ora iso memberi faham sira Almota ing wong sing kelakuane kok mati, wong sing hakikate iku wis mati batang. Wala tasmi'u lan ora iso ngrungokno sira Muhammad, as-summa ing sing butek. Muhammad dasar wong kafir iku batang, dasar wong kafir iku kopo. Tentu kowe ora iso ngrungokno addu'a ing aja-aja ning iman, to aja-aja ning kebaikan. Idzan nalikane ngono ditahqiqil hamzatan kelawan nahqiqil hamzah loro wa tasyil saniyati lan nasil hamzah sing kedua benaha antaraning hamzah wa benal ya lan antaraning ya iza walau padha mengo mengo iku berpaling sapa wong kafir mudibiri nahale napa ya mengo ngetokno dubur dadi mudbirin sang kata dubur orang itu kalau berbalik total kan dari kelihatan wajah nak berbalik total dari kelihatan napa dubur ngene darane napa mudbirin walau duburahu jadi dari kelihatan wajah kemudian kalau mengo jadi kelihatan apa duburu jenis mudbirin Wama antalan orang nota sira Muhammad ubi hadil omji kelawan wong sing nunjuk wong picek. Andola latihim saking kesesatane wong sing picek. Mengke kula terangaken, mulane kula wingi matur nggih, di antara khase wong alim gelem ra gelem kudu cangkem elek. Kadang-kadang cangkem apik ora iso nerangno. Cuma aja bakat. Nah, jadi istilah pangeran es duko ya. Ya tentu nak Allah Rasul dari sobaran cangkem elek. Sing kita kita itu sing kulo jenengan itu cangkem elek. Biar nerang lo kadang ibu tak cangkem elek. Dasar budek, dasar orang mate diterang lo yura paham. Dasar orang budek dijak ape yura kerung. Dasar orang picek ditudon ape yura roh. Ibu bahasannya kasar semua nopo. Dasar orang mate diterang lo yura paham. Dasar orang budek opo diceluk dijak keapian yura nopo. Gelem dasar orang picek ditutulah kebenaran yorar roh bahasannya fa'inna kalatus mi'ul mota walatus mi'ul sumat dua terus satu saya sampai wama anta bihadil omyi antola alati intus mi'u orang iso ngurungokno siro Muhammad matus mi'u tegisi orang iso ngurungokno siro Muhammad sima ifham ini ngurungokno sing mari ngifaham wakobulin dan ngurungokno sing mari ditompo. Kowe ora iso nerangno Muhammad, ya ora iso mahamno ilaman kecuali ing wong. Yuk minu kang wis iman sapa man. Manane sing wis dimental iman sapa man di ayatina ing ayat-ayat ingsun. Dadi yuk minu fi'il mudhari' sing zamane zaman hal saniki wis iman ayat Qur'an iki tegese Qur'an. Muhammad kowe iso kowe iku mau iso nerangno wong sing bakate wis iman utawa ning atine sono iman. Nek wong picek-picek iku wis ora iso terangno wis ora ana imane napa? Blas. Fahum mongko utawi wong akeh, fahum mongko utawi wong sing kena diterangno. Iku muslimuna iku Islam kabeh. Maknane mukhlisuna tegese ikhlas kabeh bi tauhidillah kelawan tauhid ning Allah Subhanahu wa taala. Pun kula terangno lan iki masalah niki mulai ngajeng. Ingatan guys, jenengan nak tahlilan utawi maca kalimat la ilaha illallah. Sebenarnya bahasa tahlil itu pokoknya anggere wong lafadzna la ilaha illallah jenenge tahlilan. Tapi ini bahasa Indonesia tahlilan itu dengar di wong nopo. Kok lucu. Jadi nak bahasa Arab itu halala yuhallilu tahlilan. Angger wong lafadzna la ilaha illallah itu disebut tahlil. Jadi kena ngaramno tahlil berarti ngaramno wong lafadzna la ilaha illallah. Ya wong aneh. Mergo ora ana maknane dadi ngaramno. Dadi maknane tahlilan rumang sama kok. Maknane wong sing lafadzna. Nah kemudian begini, ini ngono ya. Awas nak salah paham bahaya. Uang niku sampean saiki rata-rata sing ngaji kula niki kelahiran tertua mungkin. Entar saja misalnya tahun 50, ana sing kelahiran tahun berapa? Nah, artinya gini. Kan wonten ayat hal ata alal insani khairum minad dahri lam yakun syai'am masyur. Kamu itu pernah mengalami satu periode di mana saat itu kamu itu tidak siapa-siapa. Bon sekarang sampean ngeset pikiran sampean. Ketika tahun 1900 ini sama nih sekarang loh sih. Tahun 1900 sampean itu wujud tau belum? Dere. Pernahkah Anda ingin wujud? Tidak kan? Lalu tahu-tahu sebagian wujud tahun 1970, misalnya tahun 80 sesuai kodrat. Ya wujud-wujud wujud tuh nih. Nah, lalu kalau kamu secara zahir, karena saya wujud ada bapak ibu, bes, terus kamu runut sampai Nabi Adam yang dari tanah. Makanya hakikat kita ini tidak wujud. Yang wujud adalah kalimatul haqqin alihya nahya wa alihya namut wa alihya nubat insya Allah ta'ala minal aminah. Yang hakikat wujud adalah yang mewujudkan kita. Kita ini tidak pernah wujud, buktinya kita pernah tidak wujud. Saya ulang lagi ya, kita ini hakikatnya sekarang pun tidak wujud, buktinya kita pernah tidak wujud. Dan setelah wujud pun kita nanti tidak wujud lagi selamanya. Nah, kita yang katanya punya kehendak bisa menentukan apa saja, nyatanya ketika tidak wujud, ngerti-ngerti wujud, itu kan tidak kehendak kamu. Kamu wujud itu kehendak siapa? Tidak kehendak kamu. Kehendak kalimatul haqqin, jadi Allah ngetikan kun, terus kita menjadi ada. Begitu juga kita sekarang tidak ingin mati, tidak kepengen tua, tidak kepengen dihutang, tidak kepengen di masalah, tapi kita kan dikepung masalah. Tidak kepengen dibujara, tidak kepengen dibujara, judes, tidak kepengen budu, ngerti-ngerti, budu. Itu kan keinginan-keinginan yang terbukti bahwa kita itu tidak kesampaian, kita ini tidak siapa-siapa. Ada kekuatan di luar kita, yaitu kekuatannya Allah yang mengatur ini semua. Sehingga kita dilatih oleh guru-guru kita, cong cekeli kalimat thayyibah. Ini cekeli kalimat. Maknanya kalimat thayyibah itu kalimat sing ngimani wujud hakiki. Ini kok Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya disebut ilaihi yas'adun kalimut thayyib. So, ben sing sowan pangeran, namun la ilaha illallah, sampean gak melok, ora kuat. Tapi kalimat thayyibah iki sampean sing sowan Allah Subhanahu wa taala. Mergo iki sing wujud. Paham ya? Nah, wujud hakiki ning donya iki yo nek mok kalimat la ilaha illallah niku. Lan disebut kalimat hakin aliha nahya wa aliha namut. Aku urip yo berdasar kalimat iku. Nek aku mati yo mergo kalimat iku. Engko urip tenan yo berdasar kalimat. Artinya setelah kita mati kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Sengendalikan namun kalimat thayyibah. Mana ni la ilaha illallah. Sebelum kita wujud, yang mengendalikan kita juga kalimat thayyibah. Setelah kita wujud, kemudian kita mungkin dokter, ada yang kiai, ada yang pedagang, ada yang bos. Tahu-tahu seakan-akan dia itu Tuhan. Apa ngadeg iso ngadeg, apa lugu iso lugu. Terus mereka jadi mutazilah. Manusia bisa menentukan pekerjaannya sendiri. Buktinya aku pengen ngadeg-ngadeg, pengen lugu-lugu. Alhamdulillah jenis ini banyak yang setruk. Paham ya, kepen ngadeg ra iso, ngadeg kepen lungguh ra iso, rupo syukur. Nek gak dikonokno menyen yo kacau. Tapi aja nuduh sing setru perkara ngono yo ora biasa wae. Maksudku ora usah nuduh wong tenan kok nuduh wong. Gak apik nuduh wong. Tapi gue iling-ilingan bahwa dengan mereka ada yang setru, yang tuwek, berarti mereka tidak bisa menentukan kehendaknya sendiri. Makanya kata ulama-ulama tasawuf, wujud kita ini wujud apa? Wujud untuk bersaksi. Kalau kita ini tidak wujud. Karena tadi wujud kita ini wujud sing lam yakun sayam maskur. Ini penting kula aturaken. Kemudian orang-orang yang iman benar seperti ini, saya ulang lagi ya. Kemudian orang-orang yang iman benar seperti ini oleh Allah disebut orang yang hidup. Yang enggak iman disebut orang yang mati. Ini dalam bahasa hakikat. Misalnya begini, sampean tak bedhei. Orang darani picek ku mergo enggak jawab mergo ora roh. Dadi ana wong kok ora roh dalan mlaku nabrak-nabrak tembok. Jenenge ora roh darani picek. Nah saiki wong ora roh pintu, ora roh tembok darani picek. Lah saiki ana wong kok ora roh pangerane, iku picek ta biyute picek. Mulane kudu cangkem elek kok balik-balik. Dadi wong darani picek sebab ora ora. Saiki wong ora roh tembok sing ora penting, ya ora roh ratan barang ora penting. Ora roh jaran, ora roh mobil barang gak penting. Ora roh barang ra pentinge nek ora roh disebut picek. Saiki ora roh zat paling penting ning alam raya iku ya Allah Subhanahu. Iku pucet ta biyute picek. Mbahne picek. Mulane pangeran Dukomat kowe amen gak wae nerangno dasar wong picek ora bakal mbok iso kru. Mulane itu masalah-masalah sing dadi khase ahli ilmu nggih. Makanya jenengan sing syukur nate ngaji kula, kula ge syukur nate nerangno iki. Iki mboten urusan gagah-gagahan piye-piye. Halale urip iku nek kowe paham iki. Nek ora paham iki urip pem ilegal. Paham gitu. Dadi pangeran mung ngridani uripe wong sing ngerti annahu la ilaha illallah. Iku disebut liyah liga man halaka am bayyinati wa yahya man hayya am bayyina. Dari cara terjemahan bebas ngeten. Coro terjemah bebas, tentu ini tidak bisa secara kebahasaan bagi Allah. Tapi terjemahan bebasnya gini, dan ini pasti benar, terjemahan ini pasti benar. Aku gawe nabi, lan gawe perang, lan gawe aturan. Gawe pangeran, ben. Sing raro aturan itu ben mate. Liah lika manhalaka am bayina. Wong kok raro aku jadi pangeran. Garo aku, garo kebesaranku, garo aku pangeran. Ben mate lah. Sing halal urip, wayah ya. Man hayya am bayyina sing oleh uripku wong sing roh aku. Artinya aku pengen uripmu halal diridani Allah, kowe kudu roh pangeran, aku iku duwe pangeran, pangeran sing maringi rezeki, pangeran sing ngatur donya. Iku lagi uripmu halal disebut wa yahya man hayya am bayyina. Tapi nek uripmu ora roh pangeran disebut liyahlika man halaka am bayyina. Wong sing ora roh pangeran hakikate uripe wis mati utawa wis bar. Ada pangeran Duko yang awal surat Al-Qur'an, summum bukmun omyun, jadi sumun itu no. Kapok sih budek ya bukmun bisu bisu mana ra iso ngomong kebenaran. Saya sampean tak bedhei ana wong darani pitik iku luwih gedhe timbang gajah utawa darani bebek iku luwih gedhe timbang jaran. Cara kowe iku wong omongan salah ta salah? Salah. Padahal salah dalam komentar hal yang enggak penting. Kan misalnya pitik darani luwih gedhe timbang gajah mandur to kok kan enggak ada yang mandur. Susahnya apa sih membenarkan? Dunia yo ora bangkrut. Presiden yo ora terus turun gara-gara wong dipendapat nak pitik luwih gedhe timbang apa? Gajah kan enggak ada akibatnya apa-apa. Kok geger nanti ku goblok wong pitik luwih gedhe timbang. Lah opo kok goblok-goblok wong barang ora penting. Kalaupun kesalahan ini berlanjut akibatnya apa? Tidak ada akibat apa-apa. Kok lurus no barang lho apa? Lalu kalau sering diceritakan Rukin Mustafa salah lah tak baru kan enggak punya akibat apa. Wong ngomong ane wong ngelantur kan enggak ada akibat. Kalau sering diprotes santri-santri sarang gitu. Gus Karwan ngomongan salah ora boleh lurus no. Ah wong ora penting. Mesti sing cerita kula wong ora penting, bener salah iku ora ada akibat. Lah nek sanalah ono cilik darani gajah iku cilik gedhe pitik ya tetep bener itu ora. Karena enggak punya akibat. Lalu sekarang ada orang ngomentari Rasulullah makhluk paling penting di dunia. Ngomentarine salah. Iku Kanjeng Nabi misalnya darani majnun, darani wong sing ora bener. Ini kan komentar yang sangat-sangat salah. Harusnya aku ngoretno bumi. Wong kok salah nganti ngono. Saiki misalnya ngene lho, ana presiden, kowe di presiden ta di menteri, sing darani iku tikus luwih gedhe timbang gajah. Kowe isin gak di presiden sing darani tikus luwih gedhe timbang gajah. Kira-kira mbok pecat tau orang, isi di sini uang perkara ni presiden mau pitik be gajah dari gede uang, uang elefan, tau? Elefan, malah ni pangeran Duko. Nah, ono uang kok darahnya aku dua anak misalnya dari pangeran. Iku taka bersama waktu yata faktor namin huatan syakul seperti ini. Lakot ciktum sayan ida taka bersama waktu yata faktor namin huatan syakul ardu watakhirul jibalu hadda anta awli rahmani walada. Ketika ana wong darani pangeran tiga, pangeran di anak, iku langit bumi pamit pangeran, Gusti kula ora kuat. Kula dadi bumi ora kuat. Kok kon ngembarno wong sing darani jenengan iku jarene telu. Taka bisama watu ya tafattur nang ndu langit ku meh meletek, meh pecah. Watan syakul ardu bumi yo siap sigar. Mergo ora kuat, wong salah kok nganti ngono. Misale ke di anak, dia anak lucu-lucu, nunggu anteng lucu-lucu. Coba lihat aku, cok, kue kondi, mau pak dulu tikus. Tikus itu sewai, pak. Kue gede timbang gajah. Kue wisin, dia anak ngunek, kue wisin, yakin, cak. Lah, saya bumi ya wisin, ditumpai uang, digo uang, sing darani pangeran itu. Makanya, taka dusama watu, yatafat pernamin watan syakul ardu, watakhirul jibalu, nama, hadda, mergo anta awlin rahmani, walad. Jadi, ane wong ngaji Quran ben ro dadi pangeran niku tersinggung berat. Nah ana wong sing darani dene iku telu. Langit bumi iku ora siap, kepengin hancur. Cuma pangeran jare ngendikan wong paling sabar ning donya, dat paling sabar ning donya iku aku iku ya disalahpahami, darani telu, darani macam-macam. Iya tak sepuro. Akhire langit bumi lan sing di donya wae nyepuro. Mate nyepuro ngembarno. Sakhire cocok ra cocok. Ya ngembar no, tapi yang bumi ya di dendam. Saya ngembar nak semati lagi di prakes-prakes. Karena bumi yang bingung beling itu ya dendam, bumi itu dendaman. Dendam perkara ini zaman itu nya tinggal dugem, tinggal macam-macam, mesti ancam. Sebenarnya nak mati tak prakes. Paham gitu, jadi ini kalau bel ini malah. Mulanya ketika ini ulama-ulama tafsir, kabeh lafadz ning Quran, itu nak gak kena gue maknani secara fisik, maknanya secara maknawi. Kalau kalian malah ya, lafaz ning Quran, nak gak boh kena boh maknani secara fisik, maknanya secara nopo maknawi. Engkau rak ketemu. Ini semua ulama sepakat seperti. Ini. Misalnya ngeliat kalau beda. Saya kira hakikatnya wong kafir u picek ndak secara fisik, ndak kan mereka bisa melihat. Oke, fisiknya melihat. Mereka kalau kamu omongi hidul, yore ini kemudi. Tapi pertanyaan cerdasnya begini, ciri kenapa orang dikatakan bijak karena tidak bisa melihat sesuatu. Sekarang orang enggak bisa enggak melihat tembok aja dia kepijak, padahal tembok ini ada enggak ada kan enggak penting. HP ini ada tidak penting. Andai kan HP ini enggak ada kan ya enggak jadi kiamat. Ada ya rada teknologi negara makmur, enggak ada ya enggak jadi apa? Kiamat. Mau barang sesepele ini, kemudian ada orang bilang HP itu enggak ada. Kowe goblok-goblok no ndak? Oh, pucuk ngarwan HP ono kok. Sekarang ada zat yang paling penting di dunia, ada zat yang paling pokok di dunia yaitu Allah Subhanahu. Kemudian zat yang paling penting ini dianggap enggak ada. Atau HP 1 dikatakan 3, kowe darani brawur to. Wong kok bawure ngono, HP sitok kok darani. Sebab itu Allah duka betul mengatakan nak wong kafir itu picek, perkara ne ciri utama picekku ora roh barang. Berarti nak ora roh barang sing paling penting berarti buyute. Mulane ya soal nanti metode dakwah itu orang harus halus, harus apa itu urusannya mereka lah. Tapi kalau cerita, nah dalam penjelasan tauhid, niku kabeh ku kasar. Mboten saged tauhid diterangno ngangge napa? Lemah lembut mboten saged. Oh ora iso kang, pokoke kabeh tauhid itu kudu jelas. Mulane masyhur dadi ulama-ulama tauhid itu keras-keras. Ya tapi dia mau ya, hanya demi tauhid. Di luar itu kita ya muamalah sama orang-orang kafir secara baik. Wae cara standar negara pokoknya NKRI harga napa mati. Ya yes, biasa wae. Cuma nak kamu secara tauhid harus pakem di hati kita. Soal sosial dunia enggak apa-apa lah kita sosial, tapi kalau secara tauhid harus pakem. Ya mulane Quran itu kasar sekali kalau masalah orang yang menentang tauhid. Saya mesti mbok apali wae, misalnya mbok apali, Bro. Summum bukmun umyun terus ayat niki napa fa innaka la tusmiul mauta wala tusmiul summat doa terus satrusé wa ma anta bihadil ummi andolalatihim terus ayat malih sing teng awal juz pinten juz dos ana kok liyahlika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya am bayyinah sing oleh urip iku wong sing roh hujahku lan wong sing ora roh hujahku ben mati. Ya padha karo wong mati tenan ya mau ciri utama wong mati iku kan wis ora roh apa. Sani sampean tak takoki wong mati ning tengah dalan terus dipindes truk. Bari dipindes truk kena udan ya ora mire, kena panas ora mire. Ciri utama wong mati apa? Tidak bisa melakukan sesuatu yang menjadi kemaslahatan dia. Wong tak wari ilmu tafsir kok mulai terus ngalem pun nah itu. Makanya kalau tidak bisa dimaknani secara jismani, maknani yo secara mak. Nah, saya ulang lagi ya. Ada mayit di tengah jalan. Barno misalnya. Ada truk lewat ke Blindes. Engko ana udan udanan, ana panas-panasen. Ini ciri utama mayit itu apa? Seseorang yang tidak bisa menjaga kemaslahatan dirinya sendiri. Nah, sekarang ada orang kafir, tetap kafir. Berarti dene jogen mlebu neraka. Berarti orang kafir wong mati mergo ora iso menjaga kemaslahatan dirinya sendiri. Berarti makna mati itu ada pada orang kafir karena sama-sama dijamii pemersatunya adalah sama-sama enggak tahu kemaslahatan dirinya sendiri. Sama seperti tadi, kenapa orang dikatakan picek? Mergo roh tembok gak roh. Roh pager gak roh. Lah saiki wong mripate roh tapi ora roh pangeran kok barani ora picek. Bedane apa? Wong dene ora roh pangeran luwih parah kan? Lebih parah atau lebih ringan? Lebih parah. Makanya kadang-kadang yang gak roh pengiran itu disebut apa? Pijak. Ini penting kalau terang. Kalau dengan demikian, kok ya terus pinter deh. Makanya dawe ulama-ulama. Kena maknani Quran. Nak raiso dimaknani secara jisim. Maknani secara maknawi. Jadi, wow. Ciri utama wong orang roh. Diarani pijak. Ini ciri utama ini roh dalam. Lo kalian balik. Ciri utama diarani pijak mergora roh. Saiki wong ora roh dalan disebut pijak. Nah, padahal iki ora timo ora roh dalan fisik, ora roh dalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Berarti yo buyute pijak. Ana wong dipanggil kok gak krungu, berarti kopo. Lah iki dipanggil Rasulullah, makhluk paling apik, paling penting, ajakane paling penting ya iku ngajak tauhid. Terus wong iki ra krungu, berarti buyute pijak. Paham ya? Paham tenan ora bujuk? Bebe paham ora ya pokoke ngomong. Ya pokoke ngomong. Dadi mulane ge aja kaget nah Quran ngistilahkan fa innaka la tusmiul mauta. Ora kok kal mauta, kamu ndak bisa memperdengar orang yang kayak mati enggak ya orang yang mati. Mulane kula suwun. Nah, kalau orang itu enggak tahu apa-apa, enggak bisa menjaga dirinya, enggak tahu kemaslahatannya disebut mati. Kemudian Rasulullah ini datang disuruh Allah, wong sing mati ku uripno ben roh. Manane wong sing ora roh ku dadekno roh. Disebut ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza ta'akum lima yuhyiku. Ya dadi Muhammad ajak mereka lima maring perkara yuhyi kan iso nguripno apa ma. Jadi tauhid atau ajaran kebenaran adalah ajaran yang menjadi manusia ini menjadi makanya disebut falanuh yannahu hayatan toyiba. Orang yang tauhidnya benar, amalnya benar, berarti dianggap hayatan toyiba, hidup yang legal. Tapi kalau orang enggak bertauhid benar, berarti dia liyahlika mandhalaka am bayina, hidupnya dia ilek sampai dia ngakui tahu. Ini penting kalau aturakan, ben kowe engko nak mangan yo halal, jima bojomu yo halal. Mergo kabeh halal ning donya iku bergantung kowe urip ta mati. Saiki wong wedok mati, wong lanang mati, mbok akadno nikah sah ta ora sah? Ora sah mati kok mbok. Amane wong Islam ora oleh nikah mbek wong kafir, mbok nikah mbek wong mati. Yus ngono cara teori ilmu hakikat, ilmu tauhid. Nah, soal secara sosial karena itu bangsa sebangsa sanes negara, yo ora usah pepatah ini yus biasa wae ya dagang. Kadang kowe kulaan mbek Cina, yo diutang Cina. Yus biasa wae, tapi iku tetep muamalah dunia. Iya, syukur-syukur berniati proses dakwah. Tapi apapun itu nak cara tauhid. Ini cara tauhid tu buatin cara perilaku sosial terus dipateni ini keliru. Karena kafir wong kafir langsung dipateni nabi kombinasi ini rabi Jibril be Israel. Mulanya ekstremis yo mikir umpama wong kafir gak halal urip nabi jadi nabi rasa be Jibril kesukuan langsung ngabe Israel agar kafir pateni kafir. Boyo mikir nabi ku dadi nabi mek Jibril sing kafir diterangno sing fasik diterangno ben gelem dadi Islam. Umpama niate dipateni lho apa ngajak Jibril kan gak efektif ngajak sapa? Ngajak sapa? Israil. Tapi nyatane nabi dadi nabi mek sapa? Jibril. Kok Jibril ku sing marai argumentasi ilmiah, umpama yang dibutuhkan kematian nabi ku ambek Israil. Mane wong yo mikir. Mane kira rasa dadi ekstremis. Paham, tapi ya rasa dadi sekuler teman-teman seakan-akan orang Islam mek kafir padha ya goblok. Wong ora roh pager darane picek, ora roh pangeran gak mbarani. Picek. Akhire kok ya rada sekuler, rada ekstremis. Terus akhirnya ra duwe bentuk OTB. Padahal OTB orang gak terbentuk. Alim ya ora, bodho ora. Ekstremis ya ora, sekuler ora. Dadine ngene iki. Dadine ngaji turu bar mulai mangan sate kelatak semula baru sih. Tak kau itu yang ngaji ni, kau nak ngaji ni. Balik ni, kau iso. Semula itu kelakuan dengan itu wise semua. Ia semua, semua itu lucu-lucuan tu je. Oh, jadi tak warai yo. Jadi darah ni bijak. Kau mergora roh pager, roh dalan. Berarti darah ni bijak. Lah saya kira uang roh dalan yang pangeran berarti baik. Bijak. Malah yang pangeran istilah uang kafir itu. Faham tak? Darani mati mereka orang iso juga kemaslahatan ini. Saya kira wong kafir itu orang roh maslahate. Barupane mesti nak roh maslahat kan jadi iman dah ilah. Hello. Melani darani mati mereka orang roh kemaslahatan ini. Melani disebut ajaran Islam ajaran sengaja urip. Melani kadang dengaran istilah no istajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum ahya yuhyi ihya'an menghidup hidup. Mane ulama dise ono sing aran kitab Ihya Ulumuddin ngurip-urip agama. Mergo agama iku nak ora, misale kaya Islam zaman akhir. Ono fitnahe non muslim, ono fitnahe muslim tapi ngrogoti Islam, ono fitnahe munafik, ono fitnahe khusyuk tapi goblok ora karuan yo fitnahe agama. Ini kan banyak masalah. Nah, jadi ahli hadis paling digedingi iku sing kelompok keempat mau khusyuk bodoh. Perkarane iku nak ngomong dindel padahal keliru iku paling. Jadi Habib Zain bin Semit itu nanti nyeritakno nek ngene, ana wong khusyuke gak karuan, ora rapi. Jebule dekne di khimar putih wapi. Bedino dikeloni kan khimare. Mergo dekne tau ngaji mbek kiai sing darani zina iku mlebokno zakare wong lanang ning verjine wong wedok. Sedene pikirane iki ora wong wedok. Mau khimar, jadi ini bedino zinani. Khimar. Akhirnya kiai kubut, wah kok goblok nanti. Mulane fasadun kafirun alimun mutahatiku tapi wa'ab baru minhu jahilun mutanasik. Mutanasik sing ahli nusuk, ahli ibadah. Jadi rusak itu dia nak orang ngalim fasik. Tapi lebih rusak nak orang bodoh ahli ibadah. Karena tebaran pesona solehnya ini kan menarik. Misalnya baju yang ngecap, nak omongan hati-hati. Jajal kok tes takoi, bisa takoi. Coro jenengan lanang wedok ini sami-sami anak warisane sepundi sepodohai podo-podo anak ngawur warisane wong lanang tok loro iku binasil Quran dzakari misuhatir. Mulane cerita-cerita di apa itu terus nak jari Imam Ghazali contohnya luwe elek meneh Imam Ghazali contohnya luwe elek meneh wong abid iku nak sing kan. Tapi kalau terus rabit, ya. Gue kadung ra'alim lho ya. Pilihannya mau lurut lho, jadi soalnya anak ra'alim ya. Wong alim ora kudu iso maca tafsir jalalan mboten. Wong anggere gowo tafsir jalalan ya alim bener sekolah. Yang gowo alor itu. Tak mikir malaikat itu sungkan ya. Gue kitab sak foto-foto darani bodho. Lah nek iso jogo sing fotokopi sing gedhi ben malaikat ning dhuwur wah alim tenan kitab. Kitab kok sakmono napa? Wajah begitu, kita nyongkone kan iskal, jadi marem, sebenarnya terakum tuh tuh robot ber. Wong abid itu orang pecundangi, dia dia orang salah. Tapi ojo geman ngenyak wong abid. Nanti kan kata Nabi ini nih, utama nih wong alim be wong abid itu koyo utamaku dibanding sahabatku paling deh. Saya kira utama nih kata Nabi abe berubah karwe langit be bumi. Tapi bandingannya itu wong alim be wong abid itu koyo aku jadi kata Nabi. Dawe Nabi dibanding sahabatku paling ndek kafadli ala adnakum koyo utamaku dibanding sahabatku paling mergo wong alim ngono gak egois misale wong alim diparingi ilmu tersiksa nak gak diulangno diulangno nah ana bocah ning desa terbelakang dijubuk ben iso nyebaro agama ning desa terbelakang nah ana ape mati diakrabi ben matine husnul khotimah dia punya orientasi untuk mengembangkan Islam wong abid tuh gak moro masjid itika. Bapak menibatah terus, nggih, kulo kepen lebih swarga. Jadi pikirane awake dhewe. Gak tahu mikir Allah, Dek. Dek nyembah Allah iku ben dikei swarga. Artine ora pati seneng ya, senenge swarga. Iki cara kritik Imam Ghazali aja melamel. Dadi dekne orientasine ngloni widadari terus ning swarga. Malah kesusunan mati mergo dekne salat kesel kok nang mati lebih swarga. Dadi salat kuwi dianggap problem. Ayo, saya sing saleh-saleh amatir. Ayo kowe kepengin salat terus ibadah terus genang lebu apa? Suarga, terus gue seneng mergo apa? Gue serah sholat punya huri. Berarti kayak nganggep sholat itu problem kan? Ayo ada saya menang kabeh, mesti kelakuan aja mana ya? Gue seneng yang suarga kan mergo ngelawan widadari gak wajib sholat. Dada, serah sholat itu enak. Berarti kayak nganggep sujud pangeran problem. Buktinya kayak nganggep suarga, serah sholat itu agak penak. Lu kok utak kayak lah yang ngomong. Bukan orang sufi tak koi pangeran. Gue gelom suarga gelom, mau ter sholat gusti. Kau nanti suarga, mau gusti. Eh, apa nih suarga rasa? Dia tuh aneh saja, wong aku kau loh, orang nyembah pangeran. Dan wong abid tuh kadang enggak, dia nyembah pangeran, nang nubi swarga, kok nanya swarga rasanya bau bebas. Bocah kok elek yang ngomong, wih paham ya. Tapi kejurnya, kejurnya melok ya. Aku nih rujuk ngapi, ojo tiru, aku kan nolok bener ya. Gak elek, gak kelakuan, ayo jawab. Ayo jawab, ayo, sengaja aku ya, aku pengen kira mati kapir. Sembrono pangeran sebagai problem. Kita menyembah Allah ya di dunia wal akhirah. Ning dunia kita butuh Allah, ning akhirat ya butuh Allah. Terus kene ning akhirat iku terus sampe nganggep dada alhamdulillah saiki rasa salat urip penak. Berarti perintah Allah salat iku anggap problem bocah kok eleke ngono. Mulane ning swarga sing bener ya da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Den ku swarga lah tetep wiridan subhanaka Allahumma hamdik. Kita kau pangeran piye swarga ya alhamdulillah rabbil alamin tetep dene ning pangeran mergo dene uga iso lepas urip kok pangeran ora iso. Emang abet iku ora sing bodho lho maksudnya kowe kan gak bodho go jalalan karo itu. Dadi kowe ora usah tersinggung kowe wis jelas pinter yakin ya. Go jalalan kuwandel. Marem wis pokoke marem jos jos. Kemudian aku arep melayu, terus sangane dramatis. Jebule wiper ya melayu bisa ndo jebule swatae. Melani wong guru iki. Melani kula niku termasuk kenapa saya termasuk seneng Habib saya? Ya tentu karena beliau Habib putu negatif nanti. Habib saya itu termasuk Habib yang mempopulerkan syair-syairnya orang sufi. Dan kita tahu, kita ya kabuh kabeh, nek ora kutok ya kowe ora kabeh. Orang-orang sufi itu mewarisi Nabi dari segi menikmati sholat. Misalnya Nabi itu kalau sumpek, itu mesti mengodak ngadek. Terus takok ngene kan? Ya Isa Bilal orang teko-teko. Bareng Bilal datang dulu kan nggak ada speaker, Bilal datang. Arifna ya Bilal, masya Allah Bilal teko. Aku kayak istirahat. Aku kayak ini. Kau Nabi masyhur ngendikan waktu roto aini. Fi sholat tenangnya hatiku nak wes. Coba masalah di dunia begitu banyak dan sementara ini ingin kita selesaikan, tidak pernah selesai. Lalu nikmat kita itu kalau sudah melepas semua masalah itu, kita lepaskan, kita kasihkan sama yang punya masalah itu. Ya Allah Subhanahu wa taala. Malahnya Nabi ngendikan wa qurratu aini sholat. Zaman Sayyid Abu Bakar As-Saqaf, alim-alim yang Habib teng Gresik riyen niku jeneng nak darani ngaji Isya itu roha. Roha itu isti. Dia gersumpek ngaji istirahat. Mulai bujuk kula nak kula ngaji seneng. Mergo roh senenge kula pendak ngaji. Bujuk kula nek saya ditenang kula urung tau roh senenge jenengan Gusti kecuali pas ngaji. Mergo nek ana wong mau piye macam-macam. Dan bujuk ora tau nuntut belanja to gitu. Iku wae aku. Roh-roh kok aneh wae. Ora ngurwitet yo aneh. Makanya di sihirnya Habib saya termasuk ada kata-kata ini. Laula kaya zin apa? Laula kaya zin atal wujudi terus mato ba'aisi wala wujudi wala taronam tufi sholati wala ruku'i wala sujudi. Jadi andekan ndak ajaran kamu ya Rasulullah ma taronam tu maka ora rengeng-rengeng ingsun fi sholati. Kalau saja ndak ajaran kamu ya Rasulullah ma taronam tu fi sholati, kita ndak rengeng-rengeng, ndak menikmati sholat kita, wala ruku'i wala sujudi. Jadi orang-orang sufi dulu nganggap sholat itu alat untuk hiburan, alat untuk senang. Itu apa sholat itu sempurna, mereka apa taruh no. Jadi laulah kaya zina tal wujud itu mato ba'aisi wala utas wala taruh nam tufi sholati wala ruku'i wala sujud. Jadi makanya sholat itu mulai kalau kulo sangat penting kenyo alimahmi kubiye sangat penting kulo nurah roh, nah sholat di mami itu betul mikir kulo asik deh pengenan apa yang imam. Cuma imamnya kadang protes, kusukan Gus nama menjadi aku kurang eleng gue, imam kok elek ngono. Sholat kok eleng Gus, bahas sholat eleng pengiran imam cek elek ngono, cak kuprok ngono. Gue nak sholat eleng pengiran, sholat kok eleng makmume. Memenang ngerasa dikontrol, makmume akeh. Akhirnya Mustafa di fase-fase nomor ke makmume Mas Abu. Oh imam mati, rausah, lalek no kabeh eleng. Cuma orang tertentu yang wis usul sebaiknya gak jadi imam, karena ada masalah. Masyur itu dulu di Senori ada orang alim terkenal ya, orang alim sih imami masjid bareng sujud itu suwi lagi akhirnya makmumnya ragu adalah yang ngarep itu muridnya babah sampun bah mantap orang bareng-bareng mulai terus di PHK terus mulai cowok gak perasa jadi imam kalau ada sujud itu yang pangeran yang agama yang pangeran itu selalu wali ya, misalnya di imam waras itu selalu wali asik gue ngerti anak lor apa judul bareng. Anak imam kowe harus dibare salat dijamin. Iku urusan akeh salat harus bar. Jadi ya hikmahe kita di imam iku dipastikan salatnya bisa selesai. Mergo ora wala taron namtu fi salati wala ruku'i wala sujud. Ini penting. Makanya ada orang sufi coba sampean saiki ngenah. Kowe ku nyembah pangeran kan mlebu swarga. Apa nyifati pangeran api kan nganti sing nyembahnya dikei suaraku kalau balik ini malah gue pun nyembah pangeran dan bu suaraku berarti pangeran mau gue alat tok, mau gue media tok cara fisika mau gue katalisator tok mau gue sarana tok, yang penting itu suaraku, kan bu suaraku gue enak ya musuh, saya kira tau sholat gue enak rasa subuhan bareng berkelon turu rasa subuhan rugi ngomong gue, saya Mustafa sama ini juga khusus ya gitu, disini melorong kabe subuh bareng oh cara aku jadi pangeran tak usir kok suaraku, yakin untuk pangeran nabian artinya kamu menganggap semua aturan Allah yang baik di dunia kamu anggap problem sehingga kan bu suaraku seneng pertama berkurang rasa subuh celek tak capek nah sementara ini kelakuan kamu ngomong bandingkan dengan orang-orang sufi, Gusti teng swarga ya apa? Ya ini swarga kita kayak widadari wonten salat Gusti. Angis takut, dene gak iso bayang no urip kok tanpa salat. Secara pengiran Gusti salat ya ora apa-apa. Ya aku iku sempat buka teguriku terus bocakan swarga. Nah swarga udah dari berapa jam piro wingi? Piro? Piro? Piro? lho. Ini kamu perkara dedam ning donya bojone elek to. Coba motif kamu ingin dibujuk wayu swarga iku mergo apa? Trauma kan. Artinya dengan mental abid seperti itu bandingan wong alim. Wong alim nak roh paham apa, ora diulangno isin. Mau Allah udah tapi emono kok gak saya perkenalkan di dunia. Sama tak cerita nih. Nabi Ibrahim jadi Khalilur Rahman sebabnya apa? Kulon gua tahu betul. Saya baca kitab Hilyatul Auliya itu kitab kesayangan Imam Ghazali. Imam Ghazali sampai alim emono itu mergo sinau kitab Hilyatul apa? Auliya. Alhamdulillah saya itu punya 14 jilid. Jadi Ihya itu 4 jilid. Itu induannya di sini kitab Hilyah itu 12 wis kowe nempel kok aku tak terangno timbang kowe sinau dhewe boleh kita pilah ora ono ning Indonesia ora ndak angel boleh ora diangel. Imam siapa Imam Nabi Ibrahim itu sujud ning pangeran lho aneh ditakoki mbok pangeran dhewe kowe kok nangis iku kena apa kula sik apal ta Arabin Allahumma innahu la yahzununi alla ara ahadan ya'buduka ghairi kula niku susah Gusti wong jenengan zat sing begitu penting begitu zahir. Kok sing nyembah teng bumi kula tok. Zaman itu Nabi Ibrahim dhewean sing ngerti. Mewangis. Wong iku isin mesti. Coba wong sing roh pentinge beras iku anggere wong roh. Pentinge apel anggere wong roh, pentinge teh anggere wong roh, pentinge banyu putih anggere wong roh. Lho pentinge sing gawe kok ora anggere wong roh, nangis Nabi Ibrahim. Ora koyo kowe-kowene tenang. Kok iso pentinge makhluk doro kok pentinge jenengan gak roh. Mewangis Nabi. Pengiran diangkat teng langit wa gadzal ganuri ibrahim malakutas ana he murak wetok iki wong malaikat sine langit kabeh maca tasbih kabeh maca tahmid kaya kowe lagi seneng dadi Nabi Ibrahim diangkat dolanan ning langit mergo orientasine ngono kowe ora wis dikenal Allah terus Allah mbok ge media ben mlebu swarga terus ngloni lakon kok ngono amane Nabi kadang duka fadlul alim alal abid ka fadli ala utamane wong alim dibanding wong abid ku koyo aku dibanding sahabatku paling kan tentu abid sing ngono iku mah ora abid sing go jalalen ngalor ngidul iku wis kelas tinggi mbon ra ngarah mentale ngono paling enggak semenjak bar ngaji iki insyaallah rubah iku durung rubah amin amin ku cocok wong hukum hukum iku kudu ayo subuh-subuh ya amin kok subuh kok muni amin hukum dilakoni sembrono hukum sing sesuai kan nafkah ning bojomu amin. Hukum kok amin, hukum dilakoni sembrono. Mulane kula suwun nggih, nek dadi abid ya abid sing ngerti. Manane ngerti nek orientasi kita iku Allah Subhanahu wa taala. Masyo kita ning swarga ya tetep wiridan da'awahum fiha subhanaka wa huma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'awahum alhamdulillahi rabbil alamin. Mulane ono kula sering mari wiridan alhamdulillah mil al mizan wa muntahal ilm, bahwa saya mengatakan alhamdulillah itu klimak dari semua ilmu wa muntahal ilm, klimak dari semua ilmu itu adalah alhamdulillah wa mablaghur ridho, dan yang menjadikan kula ridho be jenengan lanjenan ridho be wa zinatal aras, aras itu elek anane elek, aras itu gak ada la ilaha illallah, aras itu apik mergono la ilaha, maksudnya darani zinatul aras, aras itu aslinya juga elek terima makhluk kenapa api? Mergono hiasani la ilaha illallah muhammadur mulane Nabi Adam bareng delok ning aras ana tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah terus dene istisfa. Gusti bi haqqi habibika Muhammad jenengan kudu nyepuro-puro. Pengiran takon, "Lah kowe kok roh nek ana wong jenenge Muhammad? Enggak ada hamba yang kau tulis di aras Anda kecuali makhluk yang paling engkau cintai." Mulane la ilaha illallah alhamdulillah disebut wa zinatal aras sebagai makhluk ya elek biasa kowe kowe. Tapi sebagai zinah yang ada kalimat tauhid kalimat toy iba mulane kanjeng Nabi nak ngalem aras-aras iku apik mergo ana la ilaha illallah ana ayat kursi man. Ayo umatku kabeh maca ayat kursi mergo ora ana ayat sing diambil dari aras kaya ayat kursi mergo iki diambil min tahtil aras dadi aras umpama ora ana zina la ilaha illallah Muhammad ya kaya makhluk biasa padha swarga iku umpama ora ana kalimat toy iba ya makhluk biasa berhubung ning kono iku mahalur ridho gon ridane Allah gun wong-wong pilihane Allah akhirnya diarani tempat sing isti. Umpama gone babonan tok ora istimewa. Ndoli ate. Kramat tungkak. Agen. Wong apa terus-terusan sing aja sing tonggo cocok ora sembrono. tapi menyebut apa? Sar. Ora ape ngrasani tonggo bocah ora roh hakul jar. Rasane ku sing ado, ora oleh ngrasani hakul jar. Dadi kula suwun ya aja geman ki dadi abid sing ngene iku. Piye-piye nyembah Allah iku final, ta'aluk be Allah ngene apa? Final. Piye-piye kita kawula nang dindi yo ta'aluk be Allah. Coba pangeran nak nyeritakno ahli jannah. Wa taral malaikata hafina min haulil arsi yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qilal hamdu lillahi rabbil alamin. Rumah samu coba sampean waca tentang swarga. Wasiqal ladzina taqaru bahum lil jannati jumara satruse. Ketika wis ning swarga kabeh. Terus swarga itu dipertontonkan. Ketika itu apa? Wa taral malaikata hafina min haulil arsi. Setelah ahlul jannah masuk surga, malaikat-malaikat mengelilingi aras. Apa? Yusabbihu nabi hamdi rabbi wa qudiya bainahum bil haqq. Ya ujung-ujungnya wa qila alhamdu lillahi rabbil alamin. Ono samo swarga iku apa? Lah saiki zaman wis akhir wis rusak. Maca kalimat thayyibah darani bid'ah kafir. Sing maca dibela yo ngantuk, mbek kukur-kukur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kon bela yo ra gelem sing maca yo ngantuk kafir wa Allah. Ngantukan wae. Dukung sing kafir loh kalimat thayyibah kok di kafir. Akhirnya kalau di madzhab ra jelas gara-gara trauma aku mau. Kulo nu wong alim paling ra jelas perkara ini bela sing kafir no dukung kalimat thayyibah kok di kafir no. Bela sing di kafir no kukur-kukur terus. Ambek anggo engko sing buri. Tahlil dipimpin niki ya menes terkenal suwi sing buri. Wah suwi. Dadi kalimat thayyibah udah ke problem, udah ke problem. Coba kita ini kan wajuk-wajuk. Gak pantas jadi kawalannya pengirahan. Umpomora, sepurahannya pengirahan ombun. Nah, sama jurid itu luar biasa. Nah, kelakuan ngono kok diparingnya mo? Saking gufronnya Allah. Walau lafadluwari alaikum warahmatullahi mazaka minkum min ahadin abadah. Umpomora ada fadolnya Allah, kita itu serai iso jadi orang bener. Berhubung fadolnya Allah. Akhirnya kita harus ngene-ngene lah tetap ada bener. Misalnya bener banget ya ada apa? Sekedunyan ini ya ada waktu ngaji jalan. Kan ada bener. Wes utang wae nyatane dora bunuh diri kan yo ono bener. Mbok mesti sumpah bunuh diri ya entek wong Indonesia. Entek mboten. Oh, entek. Jepang jare negara maju, iku ono sarana kanggo bunuh diri. Jadi ono jembatan khusus bunuh. Berarti wong Jepang wong Indonesia pinter, dia pinter wong Indonesia. Indonesia ono masalah dihadapi yo. Wong Jepang jare pinter kok. Bunuh diri, keren bi. Wong Indonesia diutang do turu ora tenang. Dadi iki kami banter semono wis jos. Skape podo podo sono catetane nek pengiran ngersakno pira wene seturu. Tak itu huru ditagih utang sing utangi sing disentak. Indonesia wis usum utang wis sing utangi wis sing nyentak malah sing utang. Hebat tenan Indonesia. Kok iso ana adat ngono lho. Jos ora. Lan kula suwun ya dilatih seneng pangeran tenanan sampai wonge wala taron nam dufi salati wala ruku'i wala ati Imam Syafi kula niku anak kula Hasan di Hanu mulai alit agen ngapalon nabi mari Imam Syafi morong bet niku tok sing kula agen ngapalon ini Imam Syafi ini termasuk gadah nabi mari kula apal memang kula apal ini kula sing ketika beliau tiap petirem tiap injing tiap sore itu tetap nyairon. Jadi Imam Syafi'i yang katanya ahli fikih, ahli halal haram, sebetulnya orangnya itu sangat-sangat sufi, sangat-sangat dekat dengan Allah. Cuma beliau kalau ngarang kitab memang di bab fikih. Qalbi bi rahmatika wa humma du'unusi fi sirri wal jahri wal i'lani wal khalasi. Terus beliau kalau pe turu ngendikan ngene. Wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Wama takolab tu fi naumi. Kulon gue tenang nate molat-molat tenggiri tempat tidur kulo. Wafisi nati lan kulo gue tenang te pas ngantuk kulo. Illa wadikruka kecuali eling jenengan benan nafsi antarane ati kulo wan nafasi lan ambekan. Jadi wong bisa usangi selengi pengiran sebenarnya. Wama takolab tu min naumi wafisi nati illa wadikruka benan nafsi wan nafasi. Kalbi bi rahmatika wahumma du unusi. Kulo niku gadah ati sing asik terus mek jenengan. Unus iku maknane kunsun. Unsun iku asik terus mek pangeran. Kulo niku alhamdulillah Gusti di ati ku asik banget mek pangeran. Cek wayahe esuk, cek wayahe sore, cek wayahe kulo kumpul tiyang, cek wayahe kulo dhewean. Fisirri wal iklani wal isbahi wal ghonas. Asik iki wong do ngomong fakir iku do ra eling pangeran. Neng-nengan bareng. Mung berdebat kok eling musuh, ya mung kiai kok eling makhluk, kiai kok eling pengiran, kiai kok eling. Jadi di sini ulama berdebat masuk nang-nangan ini berlali, berkuas sing sitok eling pengiran, sitok eling pengiran ini wis ber. Saya kira boten mung nak di musuh eling terus, lah kan kaya eling kaya eling pengiran ini nya be. Lu coba eling. Rawol eling, berapa kau eling be pengiran? Kalau gula balik dirasani tiang, kadang harus singkoduk, sing ada gitu terus. Nah jinan kok tenang ya. Nah, gue ngerasa nih ini, gue jari pengiran jenengan kita gue lagi susah. Lalu ngomongan yang rapi penting, gue tak pikir, bendeng. Saya ngomongin makhluk itu rapi penting, dan gue belum tahu gue pikir ngomongan yang murah. Nah, gue ngabarin ini, gue jari pengiran jenengan ini gue lagi tak pikir. Jurang kan yang roleh, jurang. Gue iso di makam latihan, nanti mati sesuai rak iso. Mulai gue suwon gue dilatih, mulai kaji nabi namu jiwa ngalim napa. Fadlul alim alal abid kafadli ala. Tapi yang sosial tidak perlu yang merasa afdol ya. Kalau nak ambil ngomong sering itikaf kalau gini cuk. Iku bujuk kalau anak kalau ngerti sering kalau jasuan gigi di so sing tentang itikaf. Dia rapat isong aja kalau gini cuk. Dia dia wong soleh, wong ahli ibadah. Tapi nak fatwa tak lawan. Itu yang cuk saya lah. Kalau nyucuk mergode ini ahli ibadah. Biar biar gini cuk pulang kalau wong alim. Jadi ngapain kan saya kan salah sama-sama tahu nopo di. Tak rembang itu saya wonten tradisi nyucup gentenan saya wonten. Karena memang kiai-kiainya nanti kan saya berkali-kali lihat bangun kalau sama Gusmus saya nyucup. Setelah bangun nyucup Gusmus nyucup dia mesti gentenan. Terus tahu saya gitu bapak sama keluarga kajen yang seumuran ya gitu. Bapak dengan keluarga kajen dulunya nyucup, keluarga kajen karena bapak sepuh itu dulu nyucup biasa gitu. Di rembang itu biasa. Saya tidak sombong ya, saya sama cucunya Yayi yang ngaji saya nyucup itu cucu guru saya. Beliau nyucup saya karena sebagian kitab ngajinya sudah sama saya. Di sini itu gak mati musuh. Mustafa baru kan aku pengen rauh cucup-cucupan. Tak kayak satu sewa. Orang dibagi loro satu sewunan. Yo, kapan-kapan, yo ya. Jadi Mustafa nyucup Rukin, wong kok sabar yang ngono. Saya ngurukan Yudha Mustafa, wah jibatan sunnah apa? Jadi saling apa? Saling itu. Tapi kalau itu kalau ngerti betul itu. Di Arab juga gitu, kalau antar orang alim ketemu setahu saya ya gentenan Yudha. Ya memang gitu, memang guru-guru kita mentradisikan seperti itu. Itu bagus itu, jadi orang terlatih. Kalau biasa sampai anak kalau Hasan tak jadi lanteng di so kadang-kadang pun saya kadang jadi sepuh ni ya rapati alim tapi dia kalau nyucuk pun sepuh beliau dia nyucuk pulau kalau dia nggak pengalim ini biasa gitu sehingga kita saling menghormati. Cuma kalau tanya kenapa ada hadis fatul alim alal abid kafatli ala adinaku, orang abid memang ada trouble sedikit cara pikirannya itu ada trouble. Ibu pun bus warga, benang loni udah bin bebas sholat. Yang perintah Allah kok dianggap problem. Wah enak ya ini, bus warga, ya mas, tapi enak, enak. Biasanya ini kisah-kisah, ya, subuh barang, saya kisah rasa apa, subuh. Aku kok jadi malaikat penjaga warga, tak usir, yakin tak usir. Untungnya penjagaannya ragu kan, jadi ya di barno. Darah oleh, kok enak isoin apa, wala taron nam tufi, sholati wala ruku'i. Lah sujud itu tadi umpama ana ajaranane Nabi kita ora iso taranom ora iso rengeng-rengeng pas salat. Manane piye? Mergo ajaranane Kanjeng Nabi kita iki iso rengeng-rengeng iso asik pas. Lah nek kowe ora iso rengeng-rengeng pas salat berarti kowe ora iso nampa ajaranane. Ora usah diterusno wae. Tapi ku tenang. Lan kula seneng iki. Wong iku nak ngrungokno acara Habib saya kok aja mung ngrungokno lagune tok. Nek sing dibakat-bakat iso ngaji kok bahwa syair itu sekian pilihan dari syair orang-orang dulu. Saya kan punya diwan ya, diwan itu syairnya orang-orang dulu separ-par kan ya. Nah, sehingga alhamdulillah itu dipopulerkan oleh sinten Habib Syekh secara nopo. Secara nopo masa. Nah, kita-kita ya urun gitu, urun misalnya nerangno ya saisane kita nerangno. memang itu sair-sair pilihan orang sekedar lagu. Nah, itu mau koyok, nopo. Laulah kaya zinatal wujud diandekan ndak ajaranmu ya zinatal wujud. Wong sing dadi pepaese. Umpama ora ana Kanjeng Nabi urip kan wong dodo kabeh penggaweane zina, penggaweane maling. Wis gak ana apike iblis dunya. Berhubung ana ajaranane Nabi kabeh dadi pepaese. Engko ana kontrol, ana napa? Mato ba'aisi wala wujud. Umpama ora ana Nabi, hidup kita wis ora ana apike iblis. Eksistensi kita ya ora ana gunane, wujud kita ora ana gunane. Terus apa opo? Ning dunya kok gak ana ajaranane Rasulullah ki apa opo jajan? Kan amin kelon mangan bedanya apa mbek pitik mbek wedhus. Ayo bedanya apa? Kan gak ana bedane, kita nganti ana bedane mergo ajaranane Kanjeng. Apa kelone kudu ana akad, akad kudu bapake oleh. Ono apa ngeloni halal nek iso nafkahi, nek ora sing lak wedok oleh ngrafakin. Wah, tapi rasa lagi ini mau nerangno iku mergo dene wong lanang. Pastine wong iso nafkahi sing wedok iso oleh napa? Rafa. Tapi kiai ini menerang nomor kiai rata-rata wong lanang, jadi menengah ya. Mau nerang hadis wong itu tidak sing lanang orang gelem sewengi dilaknati malaikat. Oh, ngancam ya biasanya. Saat yang itu kurban fatwa kiai lanang. Nah jadi hadis kurang ngono to. Sewong lanang rasa nafkah kiai sing itu yo dilaknati nopo malaikat sembrono. Kulo anggar tau sia ana nganten nanti kulo mboten nate pidhato tapi kadang-kadang pas nganten kulo tau sia 5 menit. Gus nganten-nganten dikandani kulo kandani. Nduk kowe kulo rafa nak nafakom gak lancar. Langsung meriang sing lan. Langsung meriang sing lan. Ora hadis e. Ora trimo ana iku ora trimo hadis tok fakta. Jajal aku wis. Karena foto suwe-suwe ra. Pun kalau terus nongi kersane khatam surat om ini surat dan ini surat apa kemana? Jadi begini. Walau mutirin terus Allah ya. Allah udah Allah itu Allah tidak kalau kau enggak gawe sopo Allah kumis surah kape mintok fin sangking sisi lemah ma intik sebanyu majinin kang ino semua jala mengkuni gawe sopo Allah mbak tidok fin sangking sausi lemah itu apa lemas ini loh lemas tuh tahu ini besok jauh ini lemah itu lemes ya, akhara kang liya wa huwa tawi dhufun akhari iku dhufu tufuliyah iku lemes ketika mergo cilik sause cilik kuatan digawe kuat misalnya kuat asbabi kuate wektu enom semaja alam kono digawe sapa wae berarti kuatin sause kuat digawe dhufan ing lemah wasiban lan manan manane dhufal kibri dhufal kibari tegese lemahe tuwek wasaibal harami lan wane napa tuwa wa dhufu tilafa dhufu fi salasa iku bidomi awalihi berarti napa dufin ya wa fathihi dufin pokoke kira ae sapa masyhur nek guru-guru kita maca ping kalih biasane Allahul ladzi khalaqakum min dufin tsumma ja'ala min ba'di dufin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dufin pasti batas dibaleni malih Allahul ladzi khalaqakum min dufin tsumma ja'ala min ba'di napa dufin satu sing mulane batu fi salasa yudomu apa bidomi awalihi napa wa fathihi tapi ge ampun selang-seling kabeh sanad kita teng guru-guru kita napa nak dofin ya dofin kabeh nak dufin ya ora cocok selang-seling mimbak di dofin semua mbak di dufa sembrono oh Quran di buku variasi kaya pelangi beliau semua ora oleh mulane kata kiai sing ra seneng ngono wong sok sapa maca rakaat pertama maliki yaumiddin bar rakaat kedua ada maliki yaumiddin kaya ahli napa sapa jare makmum Quran kok pelangi. Guru-guru kita tidak punya tradisi demikian. Biasa asim Malik bimadil alif ya, Malik terus. Ya biasa wae ora usah sok iso-iso napa. Wong kula sing iso kira akatae awam kok kowe sing iso sithik geger kowe. Ya kudu gawe sapa wa taala maing perkara ya sawang kang kersane sapa Imam Nadufi sang lemah wal kuat lan kuat wasababi lan napa. Nom wasibati lan wanan. Bahwa Allah wa alali mudat sing kuas sing pirsani kita diri khalqi iklan ngatur ning makhluk Allah al alim. Bahwa al alimul qadir kang kuasa alam ing atas perkara ya sawu kang kesana sapa wae. Wa yo mata kung lan ing dalem ana jumeneng apa saat kiamat yuksimu sumpah ayak libu tiga sumpah sapa lan mujrimuna brokrong sing dosa il kafir. Oleh sumpah ngene mala fi suhi rasa ora meneng sapa ngake maka kudu ora meneng sapa ngake fil kubur ing dalem zamane kuburan ge rasaatin salane mu sajam. Ketika kiamat terjadi, perasaan wong ning donya mau sajam. Jadi maksudnya perasaan wong ning kuburan mau sajam. Ini terserah lah. Sing jelas perasaan wong ning donya namung nama to sajam. Kala taala kadzalika kali kok ngono-ngono kabeh kanono sepungake yufakuna den enggono sepungake. Yusrofu nanti sedin yang kono sopo kabeh anil haki sangi barang hak. Rupanya al-ba'ati dikese ingkar sangka pas. Kama surifu kaya di kono sopo ngangke anil haki sangi hak asidki kang bener. Fie mudda dilupsi ing dalem mongso nopo meneng. Wakala lan ngendikan sopo aladina wong akeh. Utu kang den pari sopo aladina al-ilma ngelmi. Ketika itu yang komentar yang didengar Allah ya komentare alladzina utul ilm, bukan al-ibadah yang didengar Allah ya alladzina utul ilm wal imanan lan imanun malaikat sing malaikat wa khairihim lan yani malaikat dawe alladzina utul ilma laqad lafistum, teman-teman meneng sira kabeh fi kitabillah ing dalem cathetane Allah fi manggal perkara kata bakang den sapa apa wa ma fi sabiqi ilmi ing dalem bisi-bisi ilmu ne Allah ila yaumil ba'si maring dinane ba'si. Fahada mengkota iki ku yaumul ba'si dino ba'as alladhi kang angkar tumu kang ingkari sirokabe hu ing yaumul ba'si walakin akum tabene sirokabe kukun tumano sirokabe la ta'lamuna orang ngerti sirokabe wukuahu ing kapan tumibane yaumul ba'as. Jadi dino kiamat itu orang-orang yang roh ya paling roh kiamat dari Jumat tapi kapannya dorano fayaumah idin mengindam dinane kiamat layan fa'ura manfaati bilya iklan ya wata ilan ta'la tanfa'u alladhina mengakai dolam kang dolim sopaladina opo singura manfaati ma'zirotuhum. Apa alasan sing digawe wong akeh fi ingkarihe ndalange oleh ingkari wong akeh lagu maring yaumil ba'si. Walagu lan ora ana te wong akeh wis tak tabune iku den balekno ning dunya sapa wong akeh. Ela yu lagu tegese ora den supreme nusa wong akeh apa lu bab lagi ayo rucu tegese bali ilama maring perkara yurdi kang iso ngridakno apa mak apa hae ngopo. Utawa ilama maring perkara yardo kang dadi rido sapa Allah apa sami mawon nggih nak ma yurdi ma maring perkara yurdi kang iso ngridakno apa mak apa hae ngopo. Utawa ilama marang perkara yarto kang ridani sapa apa. Walakad darabna lan teman-teman gawe ingsun aja ana tekse gawe ingsun linasi marang manusa fi hadzal qur'ani gawe Al-Qur'an mingkul lima salin saking saben-saben perumpamaan. Tambihan perono ge pepenget lagu marang anas. Qur'an iku wis gawe perumpamaan ben wong nang paham nang iman. Wala inci tahum. Lamu kosam utawa lam lamu kosam. Lamun teko sira Muhammad. Kowe teko nekani hum ing wong kafir ya Muhammad bi ayatin kelawan misale gawa ayat. Mislil aso atau misral aso haris padangnya tongkat wal yad lan apa padangnya tangan atau semlorotin apa tangan li Musa kedhe Musa umpama Kanjeng Nabi apa beto ayat kaya Nabi Musa ya padha layaku lan nek dene ngucap sapa ladina wong akeh kafaru kang kafir sapa ladina in antum ila mutin kutifatin fuang min musangi layaku lan apa nunuruf in rofa ditawali nunati krono tawa bolak-balik pira-pira nun walawawu lan den buang apa wawu rupane domirul jam'i rupane wawu domir jam'i dil tiga wis akhiran karena ketemune mati lho tapi niku tetep macane layak ulana dadi Imam Suyuti nggih manusa nggih kadang belajar mesti belajar kok yo kadang belajar sajane erop niku mboten pati bener kabeh ulama sapa sepakat macane layak ulana mergo faile alladzina kafaru dadi mboten enten wawu domir jamak sing dibu dibuka mulane ketika Imam Sawi niku sabku kolamin, jadi aku salah tulis. Maksudnya salah tulis itu mesti ini TKU rano sing nopo layaku luna mergo kabeh kira asapa macane nopo layaku luna alladzina kafaru dadi nopo fa'il. Jadi fa'ile boten domir tapi fa'il do. Terus kok iso mikir ngono, pokoke sabku kolamin salah kutip. Wah. Jadi sebab iso pendarani ngalim, sebab ora usah tenang. Sopo aladina wong akeh kafaru kang kafir sopo aladina minum sange wong akeh in antum rano te siro kafe ma antum ai Muhammad te si Muhammad wa asabulan dura poso apa te Muhammad iku ilamu tilu na kecuali wong sing salah kafe e asabu apa tila te si wong kang duwe ni kesalahan jadi wong kafir ngomentari Kanjeng Nabi nak wong Kanjeng Nabi sak dalane wong sing salah is biasa koyo wong ngaji ini jare wong wong sira ngaji wong kok ngaji entuk apa ora maresu jare kowe sing ngaji nunjuk pisan ra ngaji waduh kiri nopo, mulane buktek nona kue mau lebih suwargo, dan sing nyak kue ku, terus kuciwo, cocok kue malah mau bu, neroh, kalau podoa ya ngaji be orang, yo cuman bu, neroh, jadi sing nyak kue benisin, cocok aja boleh podoa repot, cuman bu neroh, was, kadali kau kau mengkor mengkor kapiat pak ngecap. Sopo Allah wa ala kulubil ladina yang atasi hati ni wong akeh layak lamuna kang orang ngerti sopo ladina orang ngerti atau khidah yang tauhid kama tubi akoy oleh dencap opo ala kulubil haula yang atasi hati ni mengkono-kono kabeh terus Kanjeng Nabi dikandani pangeran yang ngadepi wong kafir-kafir sing nuduh Kanjeng Nabi salah Kanjeng Nabi dikandani pangeran dinasehati fasbir mongko sabaro siro inna wadawo lani kula suwun jenengan rasa dadi ekstremis Kanjeng Nabi angger kecewa ambek wong kafir kecewa ambek sekelilingi iku pangeran dikandani nopo fasbir sing sabar kafir. Mergo piye-piye wong kafir yo potensi iman. Nyatane sing dadi iman nggih Kak, kata Gus Khalid, Umar bin Khattab, Abi Sufyan, gak mantan tiyang napa? Kafir sedan. Mulane sabar. Di santri budu ya sabar. Kadang masalah hati ya budu. Wong nak pinter malah ita itu rusak Islam. Yo sing sabar. Yo sing pinter mlete yo sing sabar. Wong nyekiye debutan mletene ra karuan. Macam-macam. Kok anggere tuwa ora sabar di. Utawa sedhiamu ki bojone ra sabar. Kadang kiai ora wedi be masyarakat. Udine ben lho. Alhamdulillah dadi ora sing diwede. Pas firman kok sabar sira ina wa dawa sak temne janji nopo. Dinasrika kelan nulung sira alaihim ngalahno ing atase wong kafir hakun mesti. Mboten hak sundi. Saiki kanjeng Nabi pertama nggo Islam dhewe antiusir kok Mekah ning Madinah. Saiki Islam nganti tok biduan tok Sleman tok Bantul jajal. Dhisik perjalananane diusir-usir minoritas. Saiki Islam nganti tok Bantul tok Gunung Kidul tok NTT. Wah, pokoke Islam itu luar biasa. Mergo kanjeng Nabi sabar, fasbir inna wa'dallahi napa? Fasbir mongko sabar sira inna wa'dallahi sak temne janji nang Allah binasrika kelan nulungi sira Muhammad alaihi ngalano ing atase kufar janji iku hakun mesti ben bener. Saiki wis nyata-nyata sekali kanjeng Nabi dari minoritas iki wong Islam wis tong pundi-pundi. Dulu di Mekah saja ditolak, di negaranya sendiri ditolak. Sekarang orang Islam di mana-mana. Di seluruh napa? Dunia. Tanpa promosi, tanpa iklan, tanpa bonus, tanpa poin, apa itu dan apa? Mungkin itu. Nah, orang Kristen kan mergo dijanji, agar masuk Kristen langsung swarga, mati bersama Bapak di. Orang Islam itu wis Islam, ijek diancam, kowe ra mesti husnul. Lho iku tetep do Islam. Kowe ngaji ini ora mesti manfaat, yo tetep ngaji. Ngajilah ra mesti paham, yo tetep. Jadi Islam itu rasa dijanjini lah, so oke, okay. So oke, just nanti. Mereka mau wis makome wala taron nam turo, bi solati wala ruku ino mo, wala sih. Pokoknya Islam itu asik, ilah ilah ilah wis asik. Suarga cek orang, pokoknya meyakini lah ilah ilah itu asik. Asik itu maknanya manis, manis itu enak. Lalu ketika ini kitab Fathul Bari sing nyarai Bukhari, wong aja mau Islam, kudu ana asike. Biar-biar dawuh Nabi wajada halawatal iman, nah iman kudu roh manis sih, manis itu maknanya ah, ojo iman tok itu kudu ana asike. Kamu itu sana nabi man mawala taron nam tufi, solati wala rukui wala. Mulanya kalau suwun ngaji ya ana asike, mereka nyifati Allah, muji Allah. Mulanya saya tak buka kan sekap, nak darani ngaji ku roha, roha ku sen, senang. Mulanya kalau suwun, mulanya kalau nua ngaji ku senang. Wong nerang, nua ilmu ni pangeran, gimana ku? Mulanya kalau suwun dilatih. Dajjal saya gitu, dolar u gambari buat dajjal buat apa ya raro. Kadang ono duit buat gambari sih buat apa raro. Kau duit seneng, kok ngaji jalalan? Nembok yo duit isin barang buat pengiran. Uang duit harga diri. Ya yo aku di duit makhluk seneng, kok ngaji rasa seneng. Boyo uang duit isin. Nak istirahat isin pas nak mah si. Anu keluar lu apa susah gue isin. Nak cari keluar gimana susah gue sering susah. Cuma aku nggak berpikir susah gue isin. Dua pangeran sing apian sering maringi rezeki kok aku susah sawane kok gak mergani sing ngekeki akhire guys wis susah niku isin pomene pas ngaji ngaji nyifati pangeran nyifati ilmu pangeran kok susah kurang sesajene tapi ya kan isin lari kalau ngaji gue happy asik lan bojo kula seneng nek kula ngaji perkara nek ning omah iku koyo panik koyo kudu lara ngaji ya mari kula boten nate ngaji lara boten nate. Masih loro lagi ngaji gemari pas ngaji bareng loro meneh. Ora koyo kowe wae ngaji malah loro. Oh dasar. Pas pir mongko sabar sira ina wadah kowe sak temene janjine apa binasrika kelawan nulungi sira. Alaihi ngalahna kafir iku hakun mesti ben. Saiki wis karuan terbukti ben. Walas takhifan nakalan ojo sampe dadekno ringan manane dadekno cemen, dadekno napa. Ora wani nan. Kain siro, sopo Allah tidak mengakai layu kiruna kang orang di keyakinan sopo lagi nabil basi kelan pas. Maknanya ketika orang lain menentang adanya bas, orang lain menentang adanya surga dan neraka, kamu jangan berkecil ha. Jika ketu tetap i iman bil basi kelan anani bas. Ela yahmilan naka, tegese ojo sampai dorong. Ela yahmilun naka, tegese ojo sampai iso menekan sopo kufar kain siro. Alal khifati yang atas seringane iman, watoi silan jadi bingung. Terus mereka dadi ana kowe pitar ki sobri kala ninggal sabar ela tetukan tegese aja geman ninggal sira ing sabar alam sira.